Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwan fi din, azzani wa zakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki ayat yang ke 136, yang mana ayat ini menjelaskan balasan yang sangat mulia bagi orang-orang yang apabila terjatuh dalam perkara maksiat, terjatuh dalam perkara yang haram, kemudian segera ingat kepada Allah Ta'ala dan segera taubat, tidak menunda-nunda taubatnya. Sudah kami jelaskan tujuan agar segera bertaubat dan tidak menunda-nunda taubatnya, agar tidak terlambat waktu untuk taubat tersebut. Karena sudah kami jelaskan juga yang namanya taubat itu adalah sumber keberuntungan. Nam barakallahu fikum, taubat adalah sumber keberuntungan. Oleh karena itu, orang ketika bertaubat tentunya benar-benar mengharapkan wajah Allah, ikhlas, dan bukan untuk main-main, tapi benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat balasannya. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Artinya, mereka-mereka itu adalah orang-orang yang balasan mereka adalah ampunan dari Rabb mereka. Orang-orang yang apabila terjatuh dalam perkara kemaksiatan, perkara keji, fahisyah, perkara yang haram, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menunda-nunda taubatnya atau istighfarnya. Bayangkan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau dijamin masuk surga, pembawa kunci surga, beliau diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, barakallahu fikum, itu pun istighfar dalam sehari berapa? Disebutkan dalam sebuah riwayat, aksar min sab'ina marrah, lebih daripada 70 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain 100 kali. Kita siapa, barakallahu fikum? Kita bukan sahabat, bukan pula tabi'in, bukan pula atba'ut tabi'in. Kita bisa dikatakan zaman yang atba' sekian kali. Paham ya? Oleh karena itu, justru kita lebih banyak, barakallahu fikum, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembawa kunci surga, pertama kali yang barakallahu fikum masuk surga dari kalangan nabi dan rasul, itu pun apa? Istighfar dalam sehari aksar min sab'ina marrah, lebih daripada 70 kali. Ini balasannya. Nah, masyaallah. Mereka adalah orang-orang yang dibalasi dengan ampunan dari Rabb mereka dan surga, surga Allah Subhanahu wa taala, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Ada sungai dari susu, sungai dari air khamr, sungai dari air madu. Intinya banyak kenikmatan di situ, barakallahu fikum. Naam. Sudah kami jelaskan kemarin, kalau seandainya mau melihat dan membaca tentang keindahan dan kenikmatan surga, kitab karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Apa kitabnya kemarin? Kitabnya apa kemarin namanya? Apa kitabnya kemarin? Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Itu bagus sekali kitabnya, barakallahu fikum. Cetakannya tergantung, ada cetakan Mesir, cetakan Saudi. Nah, yang jelas cetakan Saudi lebih bagus dan lebih mahal. Nah, barakallahu fikum, itu bisa dilihat di situ keindahan surga, mulai dari wanita berduduk surga, mulai kriteria orang-orang yang masuk surga, kemudian bagaimana penduduk surga, kemudian bagaimana kenikmatan di dalamnya, surga yang paling rendah bagaimana nikmatnya. Subhanallah. Nasallaha an yaj'alana minhum. Naam. Kita lihat di sini, barakallahu fikum, wa ni'ma ajrul 'amilin, dan ini sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Masyaallah. Jadi kita semuanya tentunya melihat dan juga mengingat kembali ayat yang sangat mulia ini. Orang-orang yang kalau terjatuh dalam kemaksiatan, segera taubat dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, balasannya surga dan ampunan. Masyaallah. Nah, tentunya kenikmatan di atas kenikmatan. Sudah masuk surga, melihat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Naam. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum mengenai kisah tragedi agar kita mengenang kembali sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mendakwahkan agama Islam ini. Ayat yang akan kita baca ini nanti ayat yang ke nah barakallahu fikum 6 137, namun kita baca dulu tafsirannya ya. Qala al-mufassirun asabahumullah ulaikal mawsufuna bitilka sifat al-azimah jazaohum an yastur Allahu dhunubahum wa lahum jannatun tajri min tahti asjariha wa qusuriha al-miyah al-udbah. Artinya barakallahu fikum, mereka-mereka adalah orang-orang yang tersifati dengan sifat tersebut, sifat yang agung. Balasan mereka apa? Allah Subhanahu wa taala akan tutupi dosa-dosa mereka. Dan mereka mendapatkan surga yang mengalir dari bawah pohon-pohon surga tersebut dan juga bawah istana surga tersebut air yang sangat segar. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yakhrujuna minha abada, mereka tidak akan keluar dari surga itu selama-lamanya. Perhatikan barakallahu fikum, wa ni'ma ajrul 'amilin al-maghfiratu wal jannah. Ini masyaallah. Sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal adalah ampunan dan surga. Ampunan dan surga. Dan sudah kami jelaskan, jalan menuju surga itu hanya satu. Jalan menuju surga itu hanya satu. Nah, kesimpulannya yaitu apa? Na'am barakallahu fikum, as-sair 'ala kitab as-sunnah. Berjalan di atas Al-Qur'an dan as-sunnah, itu jalan menuju surga. Memang berat barakallahu fikum, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hujibatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang orang itu kadang enggak senang. Coba bayangkan, salat subuh dingin-dingin harus keluar, salat berjamaah, orang enggak suka. Paham ya? Tapi itu sebenarnya kalau orang itu paham, jalan menuju surga. Paham ya? Kemudian kita harus berpakaian-pakaian syar'i, harus meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan perkara riba, ya, meninggalkan perzinaan, meninggalkan perjudian, perkara-perkara yang manusia itu bisa dikatakan enggak suka. Nah, tapi ingat, itu kunci menuju surga. Kunci menuju surga. Satu, as-sair 'alal kitabi was-sunnah qawlan wa 'amalan wa i'tiqadan. Berjalan di atas Al-Qur'an was-sunnah secara ucapan, keyakinan dan amalan. Berat barakallahu fikum, namun seberat apapun hasilnya nanti yang akan kita menangnya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Kita lihat di sini. Wa ni'ma ajrul 'amilina al-maghfiratu wal jannah. Dan sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal, ampunan dan surga. Ini penting sekali ya. Na'am barakallahu fikum, hafizakumullah. Sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal adalah ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kisah yang berikutnya. Kisah mengenai agar kita mengenang kembali tragedi perang Uhud. Sudah kami jelaskan barakallahu fikum, hanya mengulang kembali untuk menguji masih ingat ataukah tidak. Nah, barakallahu fikum, yaitu ayat yang ke-137 ini nanti menjelaskan tentang tragedi 6 peperangan yang dikenal dengan perang Uhud. Di situ kaum muslimin diuji dengan kekalahan yang sangat luar biasa. Walaupun sebelumnya ketika perang Badr diberikan kemenangan yang sangat luar biasa, hingga Allah telah turunkan pasukan dari langit, itu para malaikat. Nah, 5.000 malaikat, bayangkan itu. Masya Allah. Tapi di perang Uhud bagaimana? Kita diperintahkan untuk mengenang kembali sejarah tragedi perang Uhud yang terjadi pada tahun berapa? Bulan apa, tahun berapa? Perang Uhud 3 Hijriah, bulan bulan Syawal. Ketika perang Uhud barakallahu fikum, kaum muslimin menang atau kalah? Diuji dengan kekalahan. Nah, pasukannya berapa banding berapa? Nah, pasukan kaum muslimin saat itu ketika berangkat awal mulanya 1000. Namun 300, yang 300 kembali ke na'am barakallahu fikum dalam artian balik arah bersama Abdullah bin Ubay bin Salul. Allahu musta'an. 700 melawan 3000, bayangkan. Wa illa awal mulanya sudah Rasulullah meletakkan strategi peperangan yang sangat bagus. Walaupun kalian nanti menang, melihat seakan-akan ada ghanimah di hadapan kalian, jangan tinggalkan Gunung Uhud. Jangan kalian tinggalkan apa? Gunung Uhud. Tapi yang namanya setan barakallahu fikum, godaannya sangat luar biasa. Peperangan yang sudah terjadi seperti itu dan melihat kemenangan kaum muslimin saat itu di awal-awal, akhirnya mereka melihat dari Gunung Uhud di bagian bawah kaum orang kufar pada lari. Akhirnya datanglah, nah ada salah satu dari kalangan, nah barakallahu fikum, nah sahabah yang teriak, ya kaum ghanimah, ghanimah. Wahai kaum, itu ada ghanimah. Itu ada ghanimah. Akhirnya mereka yang sudah Rasulullah wanti-wanti, jangan tinggalkan Jabal Uhud, mereka turun. Nah, rebutan ghanimah tadi itu. Akhirnya ternyata orang-orang kufar mengatur siasat. Mereka putar balik, menguasailah Gunung Uhud, dibantailah kaum muslimin saat itu. Allahumma musta'an. Nah, barakallahu fikum. Terjadi pada tahun berapa tadi perang Uhud? 3 Hijriah, bulan Syawal. Sebelumnya kaum muslimin diberikan kemenangan pada perang Badr. Tahun berapa, bulan apa? Bulan apa, tahun apa? Tahun berapa, bulan apa? Nah, bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Jangan lupa, bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Perbandingan pasukannya berapa banding berapa? Kurang lebihnya 313 sampai 340-an ya. Nah, barakallahu fikum, sekitar itu. Nah, kemudian musuhnya 1000. Di situ Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Nah, barakallahu fikum, terbunuhlah pemimpin dari kalangan orang kafir Quraisy, siapa? Abu Jahal. Allahumma musta'an. Yang jelas barakallahu fikum, nah sejarah seperti ini penting sekali kalau mau lihat panjang lebarnya dan ringkas serta sangat bagus kitabnya di dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul karya Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullah taala. Bagus sekali. Tragedi peperangan mulai perang Uhud, perang Badar, perang Uhud, nanti perang Khandaq, nah barakallahu fikum, kemudian juga perang-perang yang lainnya. Naam, perang Hunain, semua ada di situ. Naam barakallahu fikum. Kita lihat, qala Allah taala wa taala berfirman, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dan sungguh telah berlalu jalan-jalan atau kisah-kisah orang-orang yang sebelum kalian. Maka berjalanlah di muka bumi dalam keadaan perhatikan dan mengenang kembali. Fanzuru, lihatlah kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bagaimana saat itu kemenangan nam justru berada pada tangannya orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Yaitu pada perang apa? Perang Uhud. Pada perang Uhud. 3 Hijriah bulan? 6 Syawal. Ingat-ingat. Perang Uhud itu setelah perang Badr. Perang Badr bulan Ramadan. Urutkan aja. Bulan Ramadan 2 Hijriah. Perang Uhud berapa? Syawal 3 Hijriah. Jadi urutkan aja. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Qala al-mufassirun asabahumullah yukhatibullahu al-mu'minin lamma usibu yawma Uhudin ta'ziyatan lahum bi'annahu qad madat min qablikum umamun ubtuliyal mu'minun minhum biqitalil kafirin fakanatil aqibatu lahum fasiru fil ardi mu'tabirin bima ala ilahi amru ulaikal mukadzibina billahi wa rusulih. Artinya Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik pada kitabnya itu ya, mengajak bicara kaum mukminin tatkala mereka timpa sebuah musibah pada perang Uhud. Pada perang Uhud 3 Hijriah bulan Syawal. Ta'ziyatan lahum, dalam rangka memberikan hiburan nan untuk mereka, bi annahu qad madat min qablikum umamun, bahwasanya sungguh telah berlalu nan umat-umat sebelum kalian. Ubtuliyal mu'minun, kaum mukminin mereka diuji. Bikitalil kafirin, dengan berperang melawan orang-orang kufar. Fakanatil aqibatul lahum, namun pada saat itu kemenangan berada di tangan orang-orang kufar. Fasiru fil ardi mu'tabirin, maka berjalanlah engkau di muka bumi dalam keadaan perhatikan, dalam keadaan merenungkan kembali. Bima ala ilahi amru ulaikal mukadzimin billahi wa rusulih, dengan apa yang dibawa pulang, yang dibawa kembali oleh orang-orang yang mendustakan Allah dan para rasulnya. Mereka menang di saat itu. Nah, ujian barakallahu fikum. Nah, bahkan apa? Bahkan ada dari kalangan nah barakallahu fikum, setan yang membantu mereka di perang Uhud tersebut hingga membuat isu dan syubhat, membuat kaum muslimin lemah dan akhirnya ketakutan. Nabi Muhammad terbunuh. Muhammad innahu qad kutil. Nabi Muhammad telah terbunuh katanya. Ini menyebarkan isu setan. Akhirnya kaum muslimin lemah. Nah, kalau peperangan itu kalau pemimpinnya biasanya meninggal, itu biasanya prajurit-prajuritnya mulai melemah. Nah, ini membuat apa? Kekacauan saat itu. Allahul musta'an. Naam. Karena mereka sebenarnya pada perang Badar terpukul mereka barakallahu fikum, akhirnya Naam Abu Sufyan bin Harb mengatur siasat, mengumpulkan sekutu-sekutu pasukannya hingga 3000 pasukan, bayangkan. Untuk balas dendam. Naam barakallahu fikum, Abu Sufyan bin Harb. Siapa namanya? Sakhr bin Harb. Naam barakallahu fikum. Mahum salah ya? Ayo naam. Kita lihat berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hadza bayanun linnas wa hudaw wa mau'idatun lil muttaqin. Ini adalah penjelasan untuk manusia dan petunjuk serta nasihat bagi orang-orang bertakwa. Maksudnya bagaimana? Untuk merenung kembali. Yang namanya peperangan itu enggak menang terus. Peperangan itu kadang kala menang, kadang kala kalah. Dan ini yang kita saksikan ketika kami saat itu barakallahu fikum berperang melawan Syiah Rafidhah di Damat saat itu, memang nampaknya kita menang terus, alhamdulillah. Cuma terkadang ada dari kalangan kita terbunuh, itu wajar. Peperangan seperti itu. Nah, terkadang mereka barakallahu fikum menyerbu hingga maju, itu ada saja. Namun yang namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Jadi peperangan itu kadang kala ada menang, ada kalahnya. Paham maksudnya ya? Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang namanya al-harb, peperangan itu apa? Penipuan. Jadi siapa yang pandai menipu, siapa yang pandai main licik di situ, menang biasanya. Nah, ngatur siasat politik dalam peperangan. Nah, barakallahu fikum, misalkan musuh maju, nah pura-pura kita enggak ada misalkan. Nah, begitu dekat kita serang misalkan. Itu termasuk siasat politik. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, peperangan saat itu enggak seperti sekarang. Sekarang bisa dikatakan senjata lengkap. Ada AK, ada tank, ada pesawat tempur, ada basoka, mortir. Zaman itu perangnya apa? Pedang, tombak, panah, masyaallah. Ranjau, parit, paham ya? Hingga saat ini kalau parit masih digunakan bisa. Cuman untuk senjata-senjata seperti itu kalau saat ini digunakan, bisa dikatakan enggak bisa. Nah, antum perang lawan orang-orang kufar saat ini misalkan antum pakai panah atau pedang, itu bisa jadi antum malah apa? Malah meninggal dunia. Nah, karena beda senjatanya barakallahu fikum, beda. Nah, tapi saat itu memang Allah Ta'ala takdirkan dalam keadaan masih seperti itu. Nah, masyaallah. Ikhwani fid din azzani azakumullah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah hadzal Qur'anu bayanun wa irsyadun ila tariqil haq. Al-Qur'an ini adalah penjelasan dan bimbingan untuk menuju jalan yang benar, wa tadhkirun, dan juga peringatan, takhsha'u lahu qulubul muttaqin, yang membuat hati-hati orang bertakwa itu khusyuk, tenang. Wa humul ladzina yakhshawna Allah, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Wa khussu bidzalik, perhatikan baik-baik ini, dan dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa. Li'annahum humul muntafi'una bihi duna ghairihim, karena mereka-mereka orang-orang bertakwa, mereka lah yang bisa mengambil manfaat dengan nasihat dan arahan tersebut, bukan yang lainnya. Jadi yang bisa mengambil manfaat dan nasihat Al-Quran adalah orang-orang yang bertakwa, berbeda dengan orang-orang yang hanya mengandalkan apa? Na barakallahu fikum, Al-Quran dipakai untuk diperjualbelikan bacaannya. Paham ya? Malam Jumat datang kataman Al-Quran, dikasih amplop misalkan, yasinan kasih amplop misalkan, jangan barakallahu fikum. Menghafal Al-Quran tujuannya bukan untuk diperjualbelikan bacaannya. Allahu musta'an. Mahu sholat ya? Anda saksikan sebagian kaum muslimin yang mereka jauh dari ilmu yang benar, hafalan Al-Quran yang mereka hafal itu tujuannya untuk mencari dunia. Enggak benar ini ya. Tapi hafalan Al-Quran tujuannya adalah akhirat barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, jangan diperjualbelikan bacaannya. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Kita lihat berikutnya. Naam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala tahinu wala tahzanu, hiburan. Perhatikan ini, Allah Subhanahu wa taala termasuk hikmah dan juga karunia-Nya serta kasih sayang-Nya terhadap hamba-hambanya memberikan hiburan. Setelah terjadi perang Uhud, kaum muslimin banyak yang meninggal dunia. Nah, barakallahu fikum, sekitar 70-an lebih itu ya. Nah, barakallahu fikum, padahal di perang Badr sekitar 14 saja yang terbunuh. Kemudian orang kufar ditawan 70, terbunuh 70. Ketika perang Badr. Tapi ketika perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang sangat luar biasa. Dan Allah Ta'ala menghibur. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Artinya jangan kalian lemah dan jangan kalian sedih terhadap kekalahan kalian. Nah, terhadap apa yang menimpa kalian di perang Uhud, kalian tuh tetap menang. Nah, kalian tetap tinggi. Na'am barakallahu fikum. Na'am, dan kemenangan nanti pun untuk kalian juga. Pertolongan untuk kalian. Jangan merasa lemah gitu loh. Ini hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau cuma kalah itu wajar. Nanti berikutnya selama apa? In kuntum mu'minin, selama kalian tetap beriman, insyaallah taala pertolongan akan apa? Akan senantiasa ada. Karena pertolongan itu diberikan kepada orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Apa? Naam, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan menolong kalian dan akan mengokohkan pendirian kalian. Naam barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din azzani wa zakumullah. Jadi perhatikan baik-baik bagaimana Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan ujian pada perang Uhud tersebut memberikan hiburan kepada kaum mukminin. Kita lihat. Qala al-mufassirun asabahumullah wala tad'ufu ayyuhal mu'minun an qitali aduwwikum. Jangan kalian merasa lemah wahai orang-orang mukminin untuk memerangi musuh-musuh kalian. Wala tahzanu lima asabakum fi Uhud, dan jangan kalian merasa sedih terhadap musibah yang menimpa kalian di perang Uhud. Wa antumul ghalibun, kalian itu adalah orang-orang yang menang. Wala aqibatul lakum, dan nanti kemenangan untuk kalian, pertolongan untuk kalian. In kuntum mustadiqina billahi wa rasulih, jika kalian benar-benar beriman jujur terhadap Allah dan rasulnya. Muttabi'ina syara'ah, apabila kalian senantiasa mengikuti syariatnya. Mahum insyaallah, ini perhatikan baik-baik barakallahu fikum. 6 ayat yang terakhir, kita tutup yang terakhir. Hiburan bagaimana Allah taala menghibur kaum mukminin setelah telah uji dengan kekalahan. Qala Allah taala, ayat yang ke-140, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Yang kira-kira naam ngantuk ditahan dulu ya. Naam barakallahu fikum, nanti dilanjutkan setelah pelajaran selesai. Naam. Kita perhatikan baik-baik di situ. Qala Allah taala wa taala berfirman, "In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum misluh." Jika telah menimpa kalian luka, sungguh kaum musuh-musuh kalian pun juga ada lukanya gitu loh. Kalau kalian terluka, ada yang terbunuh, mereka pun juga ada yang terbunuh. Naam, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Naam, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan nanti, naam barakallahu fikum, atau pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan dan akan naam barakallahu fikum menampakkan di hadapan manusia. Wal ya'lamallahu alladhina amanu, dan agar semakin tahu dan akan semakin nampak apa yang Allah taala ketahui berupa perkara yang ditakdirkan. Wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbu dzalimin, dan Allah taala akan menjadikan di antara kalian ada orang-orang yang mati syahid. Ini hikmahnya peperangan tersebut. Kalau misalkan semuanya hidup, mati syahid ada enggak? Enggak ada. Oleh karena itu hikmahnya di balik peperangan Uhud kemudian ada yang terbunuh, Allah taala jadikan di antara mereka mati syahid. Masyaallah. Mati syahid, nam syahid ma'rakah itu yang paling afdal. Karena syahid ada dua ya, syahid hukmi sama syahid apa? Na'am barakallahu fikum, hakiki. Syahid hukmi itu dia dihukumi mati syahid, tapi enggak seperti syahid hakiki. Orang yang mati syahid hukmi seperti mati, na'am barakallahu fikum, tenggelam, terbakar, sakit perut, tertimbun bangunan. Paham ya? Itu namanya syahid hukmi, dihukumi mati syahid. Ritual cara penguburannya seperti manusia biasa ketika meninggal dunia. Tetap dikafani, jika memungkinkan, dimandikan, disolatkan. Paham ya? Tapi dia dapat apa? Gelar syahid hukmi. Mahum. Adapun syahid hakiki, ini penting ini ya. Syahid hakiki itu yang terbunuh di medan peperangan, di ma'rakah, medan peperangan. Berperang lawan musuh, meninggal di sana, itu syahid hakiki. Enggak perlu antum mandikan, enggak perlu antum kafanin yang baru, paham ya? Langsung dikuburkan dalam keadaan kafan yang dia pakai pakaian ketika dia terbunuh tersebut. Masya Allah, itu syahid yang apa? Yang hakiki. Nah, sekarang boleh enggak kita misalkan ngomong, boleh enggak kita sekarang ini kalau misalkan berdoa agar mati syahid? Mati syahid yang hakiki silahkan, tapi hukmi jangan. Karena kalau yang hukmi itu bunuh diri berarti. Paham ya? Karena syahid hukmi tadi apa tadi? Mati tertimbun bangunan, kemudian mati dalam keadaan tenggelam, perut sakit. Antum kan enggak mungkin, ya Allah jadikan aku biar mati dalam keadaan tertimbun bangunan. Ngomong gitu enggak antum? Enggak boleh. Paham ya? Kita justru meminta kepada Allah taala agar dikasih keselamatan. Taruhlah Allah taala takdirkan kita tertimbun bangunan meninggal, mati syahid. Apa maksudnya itu ya? Nah, tapi kalau syahid yang hukmi ini jangan. Karena kenapa? Karena antum ketika meminta tersebut seakan-akan antum minta apa? bencana gitu loh. Apa maksudnya? Berbeda dengan apa syahid yang hakiki. Ya Allah wafatkanlah kami. Nah barakallahu fikum dalam keadaan mati syahid. Nah syahid yang hakiki enggak masalah. Kalau syahid hukmi itu kita enggak meminta musibah yang tertimpa tersebut. Nah barakallahu fikum, tapi taruhlah seandainya ada musibah tertimpa bangunan tadi, tertimbun bangunan, kemudian terbakar, kemudian sakit perut, kemudian tenggelam, itu dikatakan syahid hukmi. Mahfum ya? Tapi kan kita enggak minta gitu loh. Nah, ya Allah tenggelamkan aku ya Allah biar mati syahid. Boleh enggak gitu? Hati-hati. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum, Allahumma musta'an. Kita lihat barakallahu fikum, dan Allah taala tidak mencintai orang-orang zalim. Qala al-mufassirun asabahumullah in asabatkum ayyuhal mu'minun jarahun aw qatlun fi ghazwati Uhud. Perhatikan baik-baik di situ. Na'am barakallahu fikum, apabila telah menimpa kalian wahai segenap kaum mukminin luka dan juga na'am barakallahu fikum terbunuh, maksudnya peperangan, terbunuh di perang Uhud, fahazintum lidzalik, kemudian kalian sedih terhadap perkara tersebut, faqad asabal musyrikin na'am jarahun wa qatlun misl dzalik fi ghazwati Badr. Sungguh orang-orang musyrikin juga sama pernah tertimpa apa? Tertimpa luka dan juga banyak terbunuh di perang Badr. Ini hiburannya masyaallah. Wa tilkal ayyamu yusarrifuha Allah bainan nas, dan pada hari tersebut Allah taala palingkan, nah barakallahu fikum, Allah taala hadapkan di hadapan manusia nasrun marrah wa hazimatun ukhra, terkadang pertolongan terkadang kalah. Itu wajarnya, seperti orang kalau di dunia itu aja jualan itu kadang untung kadang rugi, wajar. Paham ya? Nah barakallahu fikum, tapi peperangan pun juga bisa dikatakan kadang kalah kadang menang. Naam. Lima fi dzalika min hikmah, karena di balik itu ada hikmah. Ada hikmah yang Allah taala berikan, hatta yadhhar ma 'alimahullahu fil azal, hingga semakin nampak apa yang Allah taala nah barakallahu fikum ilmi dalam perkara yang akan datang. Li yumayyizallahu al-mu'mina as-sadiq min ghairi, agar Allah taala apa? Semakin menampakkan memisah-misah antara orang mukmin yang jujur imannya dari yang lainnya. Wa yukrimu aqwaman minkum bisyahadah, dan juga Allah telah memberikan kemuliaan sekelompok kaum dari kalian dengan syahadah. Syahid apa namanya ini Yusuf? Syahid hakiki. Naam. Wallahu la yuhibbul ladzina zalamu anfusahum, dan Allah taala tidak mencintai orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka. Wa qa'adu 'anil qital fi sabilillah, dan justru Allah taala juga tidak sayang, tidak mencintai orang-orang yang duduk-duduk, tidak mau perang di jalannya. Orang perang mah dia duduk-duduk, santai-santai. Abdullah bin Ubay bin Salul berangkat perang malah ngajak 300 orang mundur lagi. Allahul musta'an, sallallahu alaihi wasallam ta'afiyah wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yusabbitana wa iyyakum 'ala kitab was sunnah hatta nalqa innahu waliyudzalika wal qadiru 'alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.